Kita di sini malam ini bercanda dan tertawa, berbincang hari esok, saling berpegang tangan. Ucapkan ikrar yang bukan sesaat, dan kita melangkah semakin jauh. Satukan hasratmu, peluklah aku, nikmatilah cinta yang kita miliki. Satukan hasratmu, ciumlah aku, nikmatilah cinta. Buang rasa, nikmatilah cinta yang kian dalam berdua. Cemburu dan curiga, pergilah jauh. Saling percaya akan kita tumbuhkan. Ikrar ini dalam, bukan sekedar cinta yang tiada.